Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Syekh Al-'Allamah Ibnu Qudamah rahimallahu taala as-sifatur rabi'ah. Kita masuk pada sifat yang keempat. Wa qulu subhanahu wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa qulu ta'ala hal yanzuruna ila an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiya al amr. Syekh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala membawakan dua ayat, yaitu di surat Al-Fajr ayat yang ke-22 dan juga di surat Al-Baqarah ayat ke-210, yang hal ini tidak lain menunjukkan sifat Allah SWT yang berikutnya yang beliau bawakan sebagai sifat yang keempat, yaitu Al-Maji. Allah SWT disifati dengan datang. Bahwasanya Allah SWT datang kehadapan makhluk-makhluknya, kehadapan manusia, li fasil qadha bainahum, untuk memberikan ketetapannya, keputusannya, hukumannya kepada mereka. Sehingga dua ayat ini menunjukkan dalil yang sharih, yang jelas bahwasanya Allah SWT sifat dengan sifat Al-Maji, itu datang. Kemudian para ulama berselisih apakah dari sisi bahasa Arab Al-Maji wal Ityan memiliki makna yang berbeda, ya, Al-Maji wal Ityan memiliki makna yang berbeda, maka jawabannya menurut sisi bahasa Arab maji dengan itian tidak ada perbedaannya, keduanya bermakna satu, ya, keduanya bermakna satu, maknanya satu, sama. Oleh karena itu beliau bawakan di surat Al-Fajr wa jaa rabbuk, kemudian di surat Al-Baqarah illa ayyatiyahumullah, yang satu dengan kalimat jaa, yang satu dengan kalimat ya'ti, masdarnya maji. Demikian pula itian, maknanya sama, datang. Ya, maknanya sama. Qala asy-Syarih rahimallahu taala, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, as-sifatu ar-rabi'atu al-maji. Sifat yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Al-Musannif Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, yaitu sifat Al-Maji. Allah SWT datang ke hadapan makhluknya, hambanya. Dan Al-Maji sama maknanya dengan Ityan yang sudah kita sebutkan tadi. Qala rahimahullah ta'ala, maji'ullahi lil-fasli بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. Datang atau kedatangannya Allah SWT untuk menetapkan keputusannya, menentukan ketentuan-ketentuannya di hadapan manusia, di hadapan hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Ini merupakan ketetapan yang telah ditetapkan, sifat ini bagi Allah SWT menurut Al-Quran, As-Sunnah dan juga Ijma' Salaf. Maksudnya Allah SWT akan datang kelak di hari kiamat, memberikan ketentuan-ketentuannya, keputusan-keputusannya terhadap hamba-hambanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Wa qudiyal amr, untuk ditentukannya keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Quran Allah SWT firmankan, yang dinukilkan oleh musannif pengarang Lum'atul I'tiqad Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku safan safa, datang Rabbmu dalam kondisi malaikat ketika itu berbaris dengan sempurna. Yang hal ini tentunya ijlalan wa ta'ziman lillahi azza wa jal, menyambut, mengagungkan dan menghormati Allah SWT. Allah SWT disambut dengan barisan para malaikat yang berbaris dengan rapi sebagai penghormatan kepada Allah SWT, dan ini tidak untuk manusia. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah, hal yang dzuruna illa ayatihim Allahu fi dzuralin minal ghamam wal malaikatu qadiyal amr. Tidaklah apa yang mereka tunggu-tunggu melainkan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kedatangan Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan awan dan kedatangan malaikat untuk memutuskan perkaranya. Yang hal ini kelak ya di hari kiamat. Ini secara nas Al-Qur'an, dan yang semakna di surah Al-An'am ayat 157. Hal yang dzuruna illa ayatihumullahu أو أن يأتي هل يرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو أن يأتي ربك أو أن يأتي بعد آيات ربك. Awalnya hampir sama. Tidaklah apa yang mereka nanti-nantikan melainkan kedatangan malaikat atau kedatangan Rabbmu atau kedatangan sebagian dari tanda-tanda Rabbmu. Ini yang menunjukkan dan menguatkan bahwasanya al-maji wal ityan min sifatillah, min af'alillah, dari sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah datang kelak di hari kiamat ke hadapan hamba-hambanya untuk memberikan keputusannya. Adapun dari sunnah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis muttafaqun alaihi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang panjang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Risidi fi hadithin tawil, dalam hadis yang panjang tentang kisah manusia yang menghadap Allah SWT, kemudian Allah SWT datang ke tengah-tengah mereka. Dalam kisah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa illa man ya'budu Allah atahum rabbul alamin, sehingga apabila tidak tersisa lagi dari kalangan manusia, tidak tersisa lagi dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melainkan yang tersisa adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, maka dikala itulah ya rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Menunjukkan kedatangan Allah SWT khusus kehadapan orang-orang yang beriman, ya ahlu tauhid, muwahhidin. Disitulah Allah SWT akan datang kepada mereka dalam hadis ini. Kenapa? Karena sudah tersisa lagi, sampai tidak tersisa lagi kecuali orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT, baru Allah SWT datang kepada mereka. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut kata Rasul, "Walladzina ya'buduna ghairallah yatasaqatuna fil nar." orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berjatuhan ke dalam neraka. Ya, sehingga yang selamat, yang tersisa para ahli tauhid, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya ketika itulah Allah Subhanahu wa taala datang ke tengah-tengah mereka. Tayyib. Ini salah satu hadis yang menunjukkan dan menguatkan bahwasanya al-maji wal ityan min sifat Allah Jalla wa Ala, termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min sifat Allah Jalla wa Ala, wa hiya min af'alillah, yaitu dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Adapun nuzul, ikhwah, turun, ini berbeda maknanya dan datang dalam hadis yang lain, ya, dalam pembahasan yang lain, itu sifat Allah SWT an-nuzul, turun, ya, sebagaimana ma'ruf dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Rabb kita turun, ya, ke langit dunia di setiap malam, itu ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka nuzul pembahasannya lain. Adapun di sini itu pembahasan al-maji wal ityan, datang. Tanya. Demikian pula wa ajma' as-salafu 'ala thubuti al-maji lillah ta'ala. Para salafun salih, mereka sepakat dalam menetapkan sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mausufun bil maji, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat datang. Sebagaimana dinukilkan dalam fatawa Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Oleh karena itu, fayajibu, ya, dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' salaful ummah tentang sifat maji ini, kata Asy-Syaikh rahimallahu ta'ala, fayajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Wajib untuk seorang muslim dia menetapkan sifat, ya, datang bagi Allah SWT, baik itu dengan kalimat maji ya ja'a, atau dengan ityan ya'ti atau ata. Dan dalam menetapkan sifat maji ini datang bagi Allah SWT tanpa disertai dengan tahrif, memalingkan kepada makna yang keliru, wala ta'til, dan tanpa menolaknya, kemudian dia mendatangkan makna yang baru, wala takyif, dan tidak boleh untuk dia menghayalkannya dengan sesuatu yang tidak ada, melainkan dia menghayalkan dengan apa yang ada pada benaknya saja, tidak ada di alam ini seperti apa kedatangan Allah, ya, dia khayalkan. Wala tamthil, dan juga tidak boleh untuk menyerupakan kedatangan Allah SWT dengan kedatangan makhluknya, ya, seperti datangnya si fulan dari jauh ke sini, ya, sifat ini harus dihindari dalam kita menetapkan nama-nama dari sifat-sifat Allah SWT, tidak terjatuh ke dalam tahrif, ya, karena ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi dan diikuti oleh umat ini dengan dirubah namanya menjadi ta'wil dan juga ta'til, takyif dan tamthil. Sudah dibahas di awal-awal kitab makna ini. Oleh karena itu kata Syekh rahimallahu taala, wa huwa maji'un haqiqiyyun yaliku billahi ta'ala. Sifat datang merupakan kedatangan bagi Allah SWT yang bersifat hakiki secara hakikatnya, kenyataannya Allah SWT datang tentunya dengan kedatangan yang yaliq, layak, cocok, serasi bagi Allah SWT, yang tidak disamakan dengan makhluknya. Tidak ada, ya, suatu makhluk pun yang menyerupai kedatangan Allah, atau tidaklah Allah SWT menyerupai kedatangan makhluknya. Allah SWT munazzahun an dzalik, disucikan dari hal itu, diserupakan dengan makhluknya, atau makhluk diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai pun dalam sifat maji datang. Tanya. Kita tidak tahu secara detail seperti apa datangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-muhim bagi kita wajib untuk menetapkan sifat ya datang maji bagi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa adanya tahrif, ta'dil, takyif dan juga tamtsil. Qala rahimallahu taala wa qad fassarahu ahlut ta'til bi maji'i amrihi. Dan sungguh kata beliau, ahlu ta'til dari Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya, mereka telah menafsirkan makna al-maji atau itian ja'a atau ata, yaji atau ya'ti dengan makna datang amruhu, ya, maji amrihi, datang urusannya, datang perkaranya. Bahkan bukan ini saja yang mereka tafsirkan dalam kalimat ja'a rabbuka atau ayatiyahumullah, yaitu bimaji atau biitian malaikatihi, dengan kedatangan malaikatnya, ya, dengan kedatangan malaikatnya. Bukan ini saja ya ikhwan, tetapi mereka tafsirkan pula dengan tafsir yang lain, bimaji'i azabihi wa rahmatihi aw rahmatihi, datang azabnya atau datang rahmatnya. Ini beberapa tafsiran yang dibawakan oleh ahlu ta'til, ya. Al-maji' ditafsirkan kedatangan, ya, urusannya atau kedatangan malaikatnya atau kedatangan azabnya ataupun rahmatnya. Ini berarti tafsiran yang keliru yang ditafsirkan oleh ahlu ta'til, karena kebiasaan ahlu ta'til mereka menolak sifat-sifat Allah SWT kemudian mendatangkan dengan makna yang baru. Tayyib. Maka ini semua tertolak, ikhwan. Tertolak, ya. Kata Syekh, "Wa nuruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah." Kita bantah pendapat mereka dengan apa yang telah berlalu pada kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat dengan tiga bantahan. Apa saja? Abu Bakar, bantahan yang pertama. Buat ini sering berulang-ulang. Ya, sering berulang-ulang dari mulai sifat pertama, kedua, ketiga sampai keempat ini. Ya, senjata utamanya itu tadi dengan menghafal tiga bantahan yang ada pada qaidah yang keempat. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Secara tepatnya. Jelas menyelisih Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu jelas. Karena Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan sifat Al-Maji bagi Allah SWT secara detailnya. Apa Abu Faiz? Bantahan pertama. Menyisihi zahir nas, ya. Menyisihi zahir nas, zahir daripada dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Karena zahir dengan kalimat ja atau ya'ti, sementara zahir kalimat ini zahirnya menunjukkan makna dari kalimat Arabiyah ja. Ya'ti datang zat Allah SWT sendiri, bukan yang lainnya, ya. Karena Al-Quran jelas menunjukkan waja'a rabbuk ayyatiyahumullah. Apakah mau diselipkan dengan tahrif, disisipkan kata waja'a azabu rabbik, atau mau diselipkan waja'a rahmatu rabbik, atau mau diselipkan waja'a amru rabbik, atau mau diselipkan waja'a malaikatu rabbik? tentunya ini apa? Menyelisihi zahir nas. Karena zahir nas enggak ada sisipan itu. Dari mana sisipan itu dibawakan? Tayib. Seperti antum lihat di terjemahan nanti di surat Al-Baqarah ayat 210, mereka dalam terjemahan menuliskan di dalam kurung ya, dengan kalimat azab Allah. Itu terjatuh ke dalam ta'til, tahrif. Terjemahan-terjemahan yang ada antum lihat ada dalam kurungnya azab ya, maka ini salah satu penafsiran ahlu ta'til. Tayyib. Itu terjemahan ya, kalau kita enggak teliti dalam terjemahan-terjemahan yang ada di kita tanpa dengan bimbingan para ulama, maka ternyata tafsiran itu adalah tafsiran ahlu ta'dhil yang menyelipkan kalimat adab atau rahmah atau malaika ataupun amr. Tayyib. Demikian pula dalam zahir hal yang dhuruna illa ayatihumullah. Apakah layak kita sisipkan ayatiyahum azabullah, ayatiyahum rahmatullah, ayatiyahum amrullah, ayatiyahum malaikatullah? Tidak layak. Ini semua menyelisihi zahir nas. Karena zahirnya adalah yang datang Allah. Fa'ilnya, fa'ilnya Allah. Bagaimana kita mau mencari fa'il ya. Dalam bahasa Arab sudah kita ketahui di sana ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya sudah jelas marfu rabb. Sudah jelas lafzul jalalah. Apakah kita hendak mendatangkan fa'il yang tersembunyi? Ya. Dalam kaidah bahasa Arab saja. Ya. Wal asl adamut takdir. Ya. Asal dalam kalimat Arabiah tidak ada takdir-takdiran. Harus menakdirkan, ya, harus menampakkan sesuatu yang tersembunyi, tidak ada. Selama ada yang zahir, memakai yang zahir. Itu dalam kaidah bahasa saja. Bagaimana mau mendatangkan makna yang muqaddar, yang tersembunyi? Tayyib. Bantahan yang kedua. Abu Sufyan. Agak puyeng ini. Bukan ikhwah, agak puyeng dalam mempelajari sifat. Ya. Tentunya di sisi lain kita iya. Tinggal menetapkan, beres sudah. Tetapi apa? Perlu untuk kita mengetahui syubhat yang dilontarkan oleh bid'ah wal ahwa. Ya. Sehingga pokoknya kita harus menetapkan. Tidak sampai di situ. Sampai kita tahu syubhat al-bid'ah dan bisa mematahkannya, meluruskannya. Ya. Tayyib. Apa Abu Hasan? Tayyib menyelisihi jalannya, prinsipnya para salaf. Kenapa? Karena salaf tadi telah ajma', telah sepakat dalam menetapkan ini. Coba sekarang dilihat salafnya siapa yang tidak sepakat? Ya, al-maji wal tiyan sifatun min sifatillah. Ya, bukankah umat yang terbaik mereka, salafun as-salih, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tayyib. Sehingga fahmuhum aslam, ya, pemahaman mereka itu selamat, ya, aslam minad dalalat wal inhirafat. Pemahaman mereka itu selamat dari kesesatan, penyimpangan. Adapun yang setelahnya tidak aman dari penyimpangan dan kesesatan. Tayyib. Yang ketiga, Abu Abdillah. Tayyib. Datangkan dalilnya. Kalau memang apa yang anda maksudkan, ya, dari kalimat ja'a rabbuk atau ya'tiyahumullah adalah datang azabnya atau datang rahmatnya atau datang malaikatnya atau datang urusannya. Had ala sidqi qaulik, ya, tunjukkan atas kebenaran perkataan engkau dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, ya, datangkan burhannya, keterangannya kalau engkau seorang yang benar. Tayyib. Istifham ya, kawan. Ya, sehingga kesimpulannya al-maji wal-tiyan adalah sifat yang harus kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara atau dengan ketentuan yang itu layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terjatuh ke dalam tahrif, memalingkan kepada makna yang batil, ataupun tanpa terjatuh ke dalam ta'til, menolaknya kemudian membuat makna yang baru, wala takyif, dan tanpa membayangkan dengan sesuatu yang tidak ada di dalam alam ini, dan juga tanpa terjatuh ke dalam tamthil, menyerupakan dengan sesuatu yang ada di alam ini. Sehingga jangan sampai terjatuh ke dalam makna yang dibawakan oleh ahlu ta'til, yang diantaranya empat tadi maknanya. Diulang Abu Umar, makna yang didatangkan oleh ahlu ta'til. Datang urusannya atau keputusannya, kemudian datang malaikatnya, azabnya ataupun rahmatnya. Ini semua terbantah, ikhwan. Ya, penafsiran ini semua terbantah dengan ayat itu sendiri. Ya, pertama tadi tidak ada takdir-takdiran untuk menampakkan sesuatu yang tidak ada di dalam nas tersebut. Tapi yang kedua karena jelas fa'ilnya. Ya, Rabb dengan lafzul jalalah. Tayyib. Yang ketiga, Al-Quran itu, ayat itu sendiri menyatakan wa qudiyal amr, Allah SWT datang dan juga malaikatnya. Bagaimana untuk ditafsirkan dengan azab ataupun dengan rahmat ataupun dengan malaikat, sudah diulang oleh Allah SWT, ya, kedatangannya dengan kedatangan malaikat. Wa ja'a rabbuka wal malak wal malaku sofan. Ya, malaikat ketika itu sudah ada, sehingga tidak bisa ditafsirkan kepada makna yang lain. Tayyib. Karena maklum, ya, Allah SWT datang ke hadapan hambanya tidak lain untuk memberikan keputusannya, ketentuannya. Tayyib. Bukan yang datang itu azabnya atau rahmatnya ataupun malaikatnya, karena telah disebutkan di dalam ayat. Tayyib. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. ذلك خير وأحسن تأويلا. القرآن والسنة على فهم من؟ إيه، القرآن dan sunnah kita sepakat. على فهم من؟ tapi dengan pemahaman siapa? Bisa jadi 10 kepala 10 tafsiran, 10 kepala 10 pendapat, 10 kepala 10 kesimpulan. Bagaimana kalau jutaan manusia yang menafsirkan? Penafsiran siapa yang kita ambil? Ala fahmi man? Sehingga tidak cukup kita mengatakan Quran, Sunnah. Iya, kita terima Quran dan Sunnah, memang itu dasarnya Islam. Tetapi ala fahmi man? Dengan pemahaman siapa? Harus dengan pemahaman mereka-mereka yang dipastikan selamat. Dan tidak ada di antara kita yang dipastikan selamat. Kamu dan saya, mereka dan kita tidak dipastikan selamat. Yang dipastikan selamat adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang Rasul menyatakan khairun nasi qarni,